Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral ikhwa wal akhwat fid din rahimakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dengan taufiknya di pagi hari ini di dalam lanjutan kajian kitab yang sangat bermanfaat, kitab Miftahu Daris Sa'adah, buah karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala, di pembahasan tentang al-ilmu fadluhu wa syarafuhu, keutamaan dan kemuliaan ilmu. Kita masih di pembahasan tentang penjelasan yang bermanfaat sekali tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu dari ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dalam sebuah ucapan yang panjang terakhir kemarin, beliau menjelaskan bagaimana ilmu itu menjadikan pemiliknya bisa merasakan hakikat keindahan dan kemanisan Islam, kemanisan iman yang sesungguhnya ya, sehingga menjadikan dia benar-benar merasakan agama itu sesuatu yang nikmat, yang hal ini dirasakan susah dan berat oleh orang-orang jahil. Taib, setelah penjelasan panjang lebar yang lalu ya, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyebutkan ya, wa hadza kulluhu min thamaratil yaqin. Ini semua adalah buah-buah dari keyakinan. Yakni ilmu itu ketika semakin mendalam menjadikan seseorang mencapai tingkat yakin ya. Fa innal qalba idza staiqana ma asabahu min karamatillahi wa ma a'adda li auliyaihi bihaitsu ka'annahu yanzuru ilaihi min wara'i hijabid dunya wa ya'lamu annahu idza zala al hijabu ra'a dhalika ayanan zalat anhu al wahshatu allati yajiduha al mutakhallifun wa lana lahu mastau'arahu al mutrafun. Ya, karena sesungguhnya hati manusia kalau dia meyakini apa yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepadanya berupa kemuliaan dan kebahagiaan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang soleh, di mana seolah-olah dia melihat hal ini dari balik hijab dunia, dan dia meyakini bahwasanya kalau hijab ini hilang maka dia akan bisa menyaksikan hal itu dengan mata kepala sendiri, maka akan hilanglah rasa takutnya sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang yang berpaling dari agama, dan akan menjadi lunak, menjadi mudah baginya hal-hal yang dirasakan takut oleh orang-orang yang melampaui batas. Di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan bahwa ilmu itu semakin kita dalami akan semakin membawa kita kepada tingkat keyakinan. Sehingga janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan tentang kemuliaan, kenikmatan yang Allah siapkan bagi hamba-hambanya yang bertakwa, orang-orang yang berilmu, yang mendalam ilmunya, dia akan menyaksikan hal tersebut ya, seolah-olah dia melihatnya langsung. Dia menyaksikannya dari balik hijab dunia, yang jika hijab ini hilang maka dia yakin dia akan bisa menyaksikan kemuliaan tersebut langsung dengan mata kepalanya. Nah, ketika menjelaskan ini, Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, "Wa hadhil martabatu hiya awwalu maratibil yaqin." Ya, "wa hiya ilmuhu wa tayakkunuhu." Tingkatan ini adalah awal dari tingkatan-tingkatan keyakinan. Yaitu tingkatan dia mengetahui dan meyakini sesuatu. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan yakin itu dengan beberapa nama yang menunjukkan tingkatannya. Ya, ada yang ilmu yakin, ya, latarawunnal jahim thumma latarawunnaha ainal yakin. Ada yang namanya ainal yakin, ada yang namanya hakul yakin. Ini tingkatan-tingkatan semua disebutkan di dalam Islam, di dalam Al-Quran. Ya, ada ilmu yakin, ada ainul yakin, ada hakul yakin. Nah, yang pertama ini yang tadi dirasakan oleh orang-orang yang berilmu ketika mereka melihat di dunia ini dengan hijab dunia, mereka bisa melihat dengan keyakinan pada mata hatinya kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ini adalah martabat atau kedudukan, ini adalah awal dari kedudukan atau tingkatan-tingkatan yakin. Wahia ilmuhu wa tayakkunuhu, yaitu ilmu dan keyakinannya. Wahian kishaful ma'lumi lil qalbi bihaitsu yushahiduhu wa la yashukku fihi kan kishafil mar'i lil basari. Ya, yaitu tersingkapnya sesuatu itu pada hati manusia, sesuatu yang dikabarkan bisa dilihat ya pada oleh hati manusia, ya, di mana dia bisa mempersaksikannya dan tidak semakin kuat merasuk di dalam hati mereka. Baik. Wahia martabatu ainul ya ainil yakin. Ya. Kemudian berikutnya adalah tingkatan yang kedua, lebih tinggi lagi. Yaitu kedudukan yang dinamakan ainul yakin. Jadi yang pertama tadi ilmu yakin, ilmu keyakinan. Yang kedua ini adalah ilmu atau kedudukan martabat ainul yakin. Ya. Seperti nisbatuha ilal aini kanisbatil awwali ilal qalbi. Nisbatnya kepada mata seperti nisbatnya yang pertama tadi kepada hati manusia. Yakni kalau yang pertama dia bisa mempersaksikannya seolah-olah dengan hatinya melihatnya, tersingkap hijab di hadapannya, maka yang kedua ini lebih tinggi lagi karena dia bisa seolah-olah melihat dengan matanya. Ya, nanti akan dicontohkan di sini supaya lebih jelas lagi perumpamaannya. Baik. Summa yalihal martabatu tsalitsah, kemudian yang paling tinggi adalah tingkatan yang ketiga. Wahia hakul yakin. Inna hadha lahuwa hakul yakin. Sesungguhnya ini adalah sesuatu yang hakul yakin. Sebenar-benarnya keyakinan. Sebenar-benarnya keyakinan. Wahia mubasyaratul ma'lumi wa idrakuhu al-idrakattam. Ya. Yaitu mubasyaratul ma'lum. Merasakan langsung. Ya. Merasakan langsung sesuatu itu dengan sempurna. Ya, jadi ini adalah tingkatan-tingkatan keyakinan. Yang semakin tinggi seseorang mencapai tingkatan ini berarti dia semakin kuat keyakinannya, maka semakin yakin dia dengan janji-janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini semua adalah buah dari ilmu yang bermanfaat ketika telah merasuk ke dalam hati manusia. Tentu dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dicontohkan di sini perumpamaannya oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Kata beliau, "Fal ula ka'ilmika bi anna hadzal wa bi anna fi hadzal wadi ma'an." Contoh yang pertama ya. Ilmu yakin yaitu apa? Ya. Ilmu yakin Tingkatan yang pertama yaitu seperti kamu mengetahui misalnya di lembah tertentu atau di sungai tertentu ada air yang jernih atau di pantai itu airnya jernih misalnya. Ya. Ini seperti misalnya ada orang yang datang kepada kita memberitakan, "Wah, ada sebuah pantai yang airnya sangat jernih, sejuk kalau kita mandi di sana. Ada sebuah sungai yang airnya sangat bening, sejuk dan benar-benar menyenangkan kalau kita berenang di sana." Ini baru berita, tapi beritanya yakin kita. Karena orang yang menyampaikan berita kepada kita ini orang yang terpercaya dan pernah merasakan langsung. Tapi masih sekedar berita, meskipun kita sudah yakin. Ini tingkatan yakin yang pertama. Tingkatan yang kedua, wathani wathaniyatu karu'iyatihi. Tingkatan yang kedua adalah seperti menyaksikan langsung ayat tersebut. Ya. Tingkatan yang kedua setelah kita mendapatkan berita tadi, satu saat kita berkesempatan lewat di sungai atau pantai itu, kita lihat airnya, oh memang jernih, memang luar biasa indahnya, memang benar-benar bening, tapi baru kita menyaksikan dari jauh. Wa thalithatu kasyurbi minhu, sedangkan yang ketiga adalah orang yang meminum darinya, langsung dia merasakannya. Mungkin kalau misalnya pantai, orang yang langsung berenang, rasakan benar kesejukannya. Coba perhatikan, tiga-tiganya adalah yakin. Tapi yakin yang pertama tentu dibawa keyakinan yang kedua, apalagi yang ketiga. Ya, orang menyampaikan kepada kita sesuatu, berita tentang indahnya sesuatu misalnya. Ya, seperti tadi, indahnya misalnya pemandangan di gunung atau air yang sejuk atau apa saja. Kita yakin karena berita ini dari orang yang kita percaya dan dia pernah merasakannya langsung. Ini keyakinan, tapi keyakinannya masih tingkatan yang pertama. Berikutnya kita berkesempatan menyaksikan langsung keindahan tersebut, tapi masih dari jauh. Bertambah keyakinan kita. Ya, karena dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa? Laisal khabaru kal muayyanah. Bukanlah berita itu seperti menyaksikan langsung. Menyaksikan langsung jelas lebih yakin. Ya, karena kita saksikan, lihat dan benar-benar yakin tentang keberadaannya, lebih dibandingkan keyakinan yang pertama hanya sekedar berita. Yang ketiga yang namanya hakul yakin, jadi yang kedua tadi ainul yakin, yang pertama adalah ilmul yakin. Yang ketiga, waktu kita merasakannya langsung, kita pergi ke tempat tersebut, kita mencicipi kelezatannya atau kita merasakan kesejukannya, maka ini yang namanya hakul yakin, sebenar-benarnya keyakinan. Subhanallah, kalau kita mencapai tingkatan ini, benar-benar seseorang itu akan hidup di dunia, dunia tidak ada arti baginya, karena dia telah meyakini bagaimana nikmatnya surga, seolah-olah dia menyaksikan langsung, merasakannya langsung, maka wajar mereka-mereka ini menjadi orang-orang yang selalu bersemangat, berlomba-lomba dalam mengerjakan kebaikan, selalu ya berusaha untuk mengisi waktunya hanya dengan hal-hal yang mendukung keimanan, keimanan di hati mereka. Nah, baik. Wa min hadza ma ruya min hadithi Harithah radhiyallahu ta'ala anhu wa qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk yang disebutkan sehubungan dengan pembahasan ini adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Harithah radhiyallahu ta'ala anhu dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya, "Kaifa asbahta ya Harithah?" Bagaimana kamu keadaanmu di pagi ini wahai Harithah? Tapi hadis ini dikatakan Ibnu Qayyim ruwi ya, diriwayatkan, berarti ini menunjukkan isyarat kelemahannya. Ya, jadi hadis ini memang hadis yang lemah. Ya. Hadis yang lemah diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dan yang lainnya, bahkan Imam Adz-Dzahabi menghukumi hadis ini sebagai hadis yang batil. Ya, kelemahannya berarti parah. Baik, kita baca lafaz hadis ini ya, yang kita yakini jelas ini hadis lemah ya. Bagaimana keadaanmu di pagi ini wahai Harithah? Maka Harithah mengatakan, "Asbahtu mu'minan haqqan." Aku berada di pagi hari ini sebagai seorang mukmin yang sebenarnya. Qala, maka Nabi SAW bersabda, tentu dalam hadis yang lemah ini ya, "Inna likulli qawlin haqiqatan, fama haqiqatu imanika?" Wahai Harithah, masing-masing ucapan itu ada hakikatnya. hakikat imanmu? Qala, maka Harithah berkata, azafat nafsi anid dunya wa syahwatiha. Jiwaku telah berpaling dari dunia dan keinginan syahwatnya. Fa ashartu layali wa adma'tu nahari, maka aku begadang di malam hari, ya melaksanakan ibadah di malam hari dan merasakan haus di siang hari karena berpuasa. Wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi barizan, dan seolah-olah aku melihat arsy Allah Subhanahu wa taala tampak jelas di hadapanku. Wa ka'anni anzuru ila ahli al-jannati yatazawwaruna fiha, dan seolah-olah aku melihat kepada penghuni surga yang mereka saling berkunjung di dalam surga. Wa ila ahli an-nari yata'awawna fiha, seolah-olah aku melihat penghuni neraka yang mengaduh kesakitan akibat azab yang mereka derita di dalamnya. Faqala, maka ketika itu Nabi SAW bersabda, abdun nawwarallahu qalbahu, ini adalah hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya di hatinya. Nah, ini hadis yang lemah. Ya. Tidak sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup hadis-hadis yang sahih yang harusnya kita jadikan sebagai sandaran dalam hal ini, juga ayat-ayat Al-Qur'an, apalagi ketika tingkatan yakin tadi saya sebutkan, ya, itu disebutkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, fahadha huwa hujumul ilmi bi sahibihi ala haqiqatil amri. Wa man wasala ila hadha istalana mastau'arahu al-mutrafun wa anisa mimma yastauhishu minhu al-jahilun. Inilah yang dinamakan dengan ilmu membawa pemiliknya untuk merasakan hakikat Islam yang sesungguhnya. Hakikat kenikmatan iman yang sejati. Barang siapa yang telah mencapai tingkatan ini, maka dia akan merasakan mudah hal-hal yang dianggap berat ya, oleh orang-orang yang melampaui batas. Dia akan merasakan kegembiraan, kesenangan dari hal-hal yang ditakuti oleh orang-orang yang jahil. Ini seperti yang disebutkan dari ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Makanya, orang yang telah merasakan ini, dialah yang akan kemudian semangat berislam dengan benar. Inilah orang-orang yang benar-benar telah merasakan hakikat keimanan yang benar, keimanan yang sempurna. Adapun yang belum merasakan ini berarti masih ada kelemahan atau penyakit pada hatinya yang menghalangi kesempurnaan imannya. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَثْبُتْ قَدَمُ إِمَانِهِ عَلَى هَذِهِ الدَّرَجَةِ فَهُوَ إِمَانٌ ضَعِيفٌ. Dan barang siapa yang ya, kedudukan imannya belum mencapai tingkatan ini, maka berarti iman itu adalah, imannya adalah iman yang lemah, iman yang tidak sempurna, ya. Wa alamatu hadza insyirahu sadri limanazilil imani wa infisahuhu wa tumaninatul qalbi li amrillah wal inabatu ila dzikrillahi wa mahabbatihi wal farahi bi liqaihi wat tajafi an daril ghurur. Dan tanda-tanda orang yang telah meraih kedudukan ini, ya, dia akan merasakan kelapangan di dadanya untuk menelusuri tingkatan-tingkatan iman, tahapan-tahapan perjalanan iman. Dia akan merasakan kelapangan, kemudian keluasan di dadanya, ketenangan di hatinya terhadap perintah Allah, dan selalu kembali untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintainya, bergembira ketika berjumpa dengannya, serta menjauhkan diri dari negeri yang penuh dengan tipu daya, yakni dunia dan seisinya, ya, menjauhkan diri dari kecintaan terhadap dunia dan perhiasannya. Ini tanda-tandanya. Makanya orang yang belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjadikan dia cinta kepada akhirat dan menjauhi sikap berlebih-lebihan dalam urusan dunia. Kan pernah sudah kita sebutkan ucapan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala yang dinukil di dalam biografi beliau seperti dalam kitab Tahdhibul Kamal oleh Imam Al-Mizzi Beliau waktu menjelaskan tentang makna al-faqih, orang yang paham agama yang sesungguhnya, kata beliau, innamal faqihu az-zahidu fid dunya al-basiru bidinihi al-mudawimu fi ta'ati rabbih. Hanyalah orang yang disebut dengan faqih, faham agama, itu adalah orang yang zuhud, sikapnya zuhud dalam kehidupan di dunia, punya ilmu yang mendalam tentang agamanya, dan juga senantiasa dia menetapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang memiliki ilmu yang tinggi mesti akan menjadikan dia semakin cinta kepada akhirat dan lebih zuhud dalam kehidupan kehidupan di dunia, tentu dengan makna zuhud yang benar. Baik. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala selanjutnya, wa hadhihi hiyal halul lati kana tahsulu lis sahabati radhiyallahu anhum inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza dzakarahumul jannata wan nar. Inilah keadaan yang dirasakan oleh para sahabat, oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum, ketika mereka berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau mengingatkan mereka tentang kenikmatan surga dan dahsyatnya adab neraka. Ini yang mereka rasakan, ya. Kama fi Tirmidzi wa ghairihi min haditsil Juwairi al-Jurairi an Abi Utsman An-Nahdi an Hamzalah Al-Asadi wa kana min kuttabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Sunan At-Tirmidzi, ini hadis yang sahih, juga terdapat di dalam Sahih Muslim hadis ini asalnya, ya. Dari riwayatnya Al-Jurairi dari Abu Utsman An-Nahdi dari Hamzalah Al-Asadi radhiyallahu taala anhu, dia adalah termasuk salah seorang penulis atau sekretaris Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzalah ini annahu marra bi Abi Bakr radhiyallahu anhu wa huwa yabki. Bahwa satu saat dia melewati Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dalam keadaan dia menangis. Faqala maka Abu Bakar As-Siddiq bertanya kepadanya radhiyallahu taala anhuma, "Malaka ya Hamzalah? Ada apa dengan kamu wahai Hamzalah? Kenapa kamu menangis?" Faqala, maka Hamzalah Al-Asadi radhiyallahu taala anhu berkata, "Nafaqa Hamzalatu ya Abu Bakar." Wahai Abu Bakar, Hamzalah ini telah menjadi orang munafik. "Nakunu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakiruna bil jannati wan nar ka'annaha ra'yu 'ain. Fa idza raja'na ila al-azwaj wadzai'ati nasina katsira." Wahai Abu Bakar, Hamzalah ini telah menjadi orang munafik, ya, karena ketika kita berada di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengingatkan kita tentang surga dan neraka, seolah-olah kita melihatnya dengan mata kepala sendiri. Seolah-olah kita benar-benar mengejar surga dan takut dari neraka, seolah-olah melihatnya langsung. Tapi ketika kita kembali kepada keluarga kita, kepada istri-istri kita, kepada mengurus urusan rumah tangga kita atau dhai'ah, mengurus perniagaan kita, kita lupa kebanyakan. Ya, seringnya kita lupakan lagi peringatan tersebut. Qala, maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu mengatakan ini, mendengar ini beliau berkata, "Fa wallahi innaka dzalik." Demi Allah, kami juga merasakan seperti ini. Kami juga merasakan seperti ini. Yani Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling tinggi kedudukan imannya, juga merasakan seperti itu. "Intaliq bina ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Marilah kita pergi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan hal ini. "Fantalaqna," maka kami pun pergi. "Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Malaka ya Hamzalah? Ada apa denganmu wahai Hamzalah?" Qala, maka Hamzalah radhiyallahu taala anhu berkata, "Nafaqa Hamzalatu ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, Hamzalah ini telah menjadi orang munafik. "Nakunu indaka tudzakiruna bin nari wal jannati ka'annaha ra'yu 'ainin fa idza raja'na wa afasna al-azwaja wadh-dhai'ata wa nasina katsira." Ketika kami berada di sisimu ya Rasulullah, engkau ingatkan kami tentang surga dan neraka seolah-olah kami menyaksikannya langsung. Tapi ketika kami kembali ke rumah, bergaul kembali dengan istri-istri kami, dengan dhai'ah, mengurus barang-barang kami, perniagaan kami, dan kami pun menjadi lupa tentang kebanyakan hal tersebut. Qala, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau tadumuna 'alal halil lati taqumuna biha min 'indi la safahatkumul malaikatu fi majalisikum wa fi turukikum wa 'ala furushikum walakin ya handalatu sa'atan sa'atan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersabda, "Seandainya kalian terus-menerus keadaanmu seperti keadaan yang keadaan kalian ketika berada di sisiku tadi, ya di sisiku ya, ini ketika aku ingatkan tentang surga dan neraka. Kalau kalian terus seperti itu dalam semua keadaan, maka niscaya para malaikat akan menjabat tanganmu di tempat-tempat dudukmu, di jalan-jalanmu dan di atas tempat tidurmu. Akan tetapi wahai Hamdalah, sesaat-sesaat." Yakni tidak mesti seorang terus dalam keadaan seperti itu. Naam. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasanun sahih. Imam Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis yang hasan sahih. Naam. Ini menunjukkan kepada kita ya bahwa keadaan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, mereka benar-benar merasakan apa yang disebutkan dengan tingkatan yakin yang tinggi ketika mereka mendengarkan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun setelah mereka pulang hal tersebut berkurang, tapi ini tidak sampai tercela karena Rasulullah SAW mengatakan sa'atan-sa'atan, sesaat demi sesaat, wahai hamdalah. Taib, wa fit Tirmidzi aidan nahwuhu min hadithi Abu Hurairah, dan juga dalam hadis riwayat Tirmidzi yang lainnya yang semakna dengan ini dari riwayat sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Wal maksud, kesimpulannya kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala, "Anna alladhi yahjumu bil qalbi ala haqiqatil imani wa yulayyinu lahu ma yastaw'iruhu ghayruhu wa yu'nisuhu mimma yastawhishu minhu siwahu al-ilmu tamu wal hubbul khalis." Kesimpulannya ya, yang membawa hati untuk bisa merasakan hakikat iman, menjadikannya merasakan lunak, merasakan mudah hal-hal yang dianggap berat oleh orang lain, atau menjadikannya merasa nikmat, merasa gembira dengan hal-hal yang ditakuti oleh selainnya, itu adalah ilmu yang sempurna dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang murni, kecintaan kepada Islam yang murni. Wal hubbu tabaun lil ilmi taqwa bi quwwatihi. Sementara yang namanya kecintaan itu mengikuti ilmu, kecintaan semakin kuat, yaqwa bi quwwatihi, cinta akan semakin kuat dengan kuatnya ilmu. Wa yad'ufu bi dha'fi, sebagaimana dia akan semakin lemah dengan semakin lemahnya ilmu. Wal muhibbu la yastaw'iru tariqan tusiluhu ila mahbubihi wa la yastawhishu fiha. Dan orang yang mencintai kekasihnya, dia tidak akan merasakan berat menempuh jalan yang akan menyampaikan dia kepada kekasihnya, dan dia tidak akan merasa takut ketika menempuh jalan tersebut. Subhanallah, inilah keutamaan dan kemuliaan ilmu yang sangat tinggi yang dijelaskan melalui penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dari ucapan sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bagaimana kemuliaan ilmu yang sangat besar ini membawa pemiliknya untuk merasakan hakikat nikmatnya Islam, nikmatnya iman, bagaimana manisnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ini tentu tidak dirasakan oleh orang-orang yang jahil dan orang-orang yang melampaui batas, naudzubillah min dzalik. Baik, barakallahu fikum, ma'asyiral ikhwah wal akhwat fiddin rahimakumullah, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, insyaallah cukup sampai di sini apa yang bisa kami jelaskan di kesempatan kali ini, lanjutan dari pemaparan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan makna ucapan dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Insyaallah ada kelanjutan di pertemuan yang berikutnya. Cukup sampai di sini, mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Masih ada waktu untuk kita bertanya jawab di waktu yang tersisa insyaallah. Shallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallah khairan wa barakallahu fiikum Ustaz atas materi yang telah sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Mohon maaf. Dan ikhwatal Islam azani Allah wa ayyakum, untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab. Dan bagi antum semuanya yang ingin bertanya, antum dapat bertanya secara langsung di 0218236543, ataupun antum dapat bertanya melalui chat WA di 0819896546. Kita angkat pertanyaan pertama melalui telepon. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Dengan Kak Dan dari Cianjur. Ya, silakan Pak Dan. Saya ingin bertanya tentang ini, Ustaz, menggabungkan puasa yang wajib qada dengan puasa sunnah, Ustaz. Apakah itu dibolehkan? Apakah itu memang ada khilaf, Ustaz? Soalnya kan ada perbedaan di prakteknya di masyarakat, Ustaz. Dan mana yang lebih kuat, Ustaz? Baik. Terima kasih Pak Kadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan untuk menjawab. Silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari Bapak yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kebaikan dan kemudahan bagi beliau, ya. Yang saya ketahui dari pembahasan masalah ini, puasa yang wajib dan puasa yang sunnah tidak bisa digabungkan karena berbeda jenisnya dan tingkatannya. Ya, apalagi itu berhubungan dengan misalnya puasa bayar utang. Ini puasa yang hanya bisa dilaksanakan di dilaksanakan di satu waktu yang tidak bisa digabung dengan puasa yang sunnah, karena dia kedudukannya berbeda, tingkatannya berbeda. Maka itulah yang saya ketahui bahwasanya ini tidak boleh digabungkan kecuali yang tingkatannya sama. Sama-sama puasa sunnah, misalnya bertepatan dengan misalnya seseorang ketika melaksanakan puasa 3 hari setiap bulan, ayyamul bidh misalnya, puasa ketika bulan sedang purnama, sedang terang, ya, tanggal 13, 14, 15 bertepatan dengan hari Senin dan Kamis misalnya, maka diperbolehkan. Ya, menggabungkan niat karena ini puasa yang sama-sama sunnah, tingkatannya sama. Dan juga memang hari tersebut bertepatan antara dua waktu puasa tersebut, maka ini diperbolehkan. Adapun kalau bertepatan dengan yang wajib karena tingkatannya berbeda, maka tidak boleh digabungkan, harus tetap didahulukan yang wajib untuk kita laksanakan karena itu adalah yang merupakan tanggung jawab yang diwajibkan kepada kita. Nah, barakallahu fiik. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang disampaikan Ustaz. Dan ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, untuk pertanyaan berikutnya dan seterusnya kami berharap pertanyaan sesuai dengan materi yang telah disampaikan oleh beliau di kesempatan pagi hari ini agar kita bisa memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Tapi ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, kita angkat berikutnya pertanyaan melalui telepon kembali. Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana? Ada di Tangerang. Ya. Dengan Pak siapa? Mohon maaf. Dengan Abu Devi. Ya, silakan Pak Abu. Ya, Abu Devi, silakan. Mohon izin Pak Ustadz, mau tanya. Ada sebagian kita pernah mendengar dari salah satu seorang Ustadz mengatakan bahwa neraka dan surga belum dibuat. Mohon pencerahannya demikian. Syukran jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz. Takallahu fikum. Pertanyaan sangat bermanfaat sekali dari beliau tadi, Bapak yang ada di Tangerang, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan kebaikan kepada beliau dan juga kepada kita semua. Ya, pernyataan dari Ustadz yang disebutkan ini adalah pernyataan yang sangat keliru dan jelas-jelas salah, bertentangan dengan ayat-ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan tentang surga, u'iddat lil muttaqin, telah disiapkan untuk orang-orang yang bertakwa, berarti sudah ada. Ya, tentang neraka, u'iddat lil kafirin, disiapkan bagi orang-orang yang kafir. Dan hadith-hadith yang sahih yang menyebutkan bahwasanya neraka sudah Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan ini semua untuk memberikan motivasi bagi orang-orang yang beriman tentang surga, ya, yang kenikmatannya Allah Subhanahu wa taala beritakan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Makanya di dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa disebutkan misalnya dalam kitab Syarh Sunnah Al-Barbahari, annal jannata wan nar makhluqatani, bahwasanya surga dan neraka itu sudah diciptakan, saat ini sudah ada dan Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi orang-orang yang akan menjadi penghuninya pada hari kiamat nanti. Jadi pernyataan yang mengatakan surga dan neraka ini belum ada, ini pernyataan yang batil, pernyataan yang sangat bertentangan dengan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, barakallahu fik. Nah, Ustaz Taufik, barakallah, jazakallah khairan atas jawaban yang telah Anda sampaikan, Ustaz, dan ikhtali sama azan ya Allah wa ayyakum. Kami mohon maaf tidak bisa kita lanjutkan pertanyaan ini, dan pertanyaan dari Abu Devi merupakan pertanyaan terakhir di kesempatan pagi hari ini. Sebelum kita akhiri perjumpaan yang penuh dengan berkah ini, kami persilakan Ustaz menyampaikan ikhtitam. Silakan Ustaz. Jadi pembahasan tentang keutamaan ilmu yang tadi kita paparkan adalah keutamaan yang sangat besar yang membawa kita merasakan hakikat kemanisan iman yang sesungguhnya, yang ini pernah dirasakan dulunya dirasakan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya ini merupakan keutamaan dan kemuliaan besar yang menjadikan kita semakin termotivasi untuk mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, berusaha mendalaminya, berusaha memahaminya dengan benar sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya berdasarkan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita sampaikan bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan untuk dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.